Para hadirin, di dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ihtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa shughlaka qabla faraghika, wa sihhataka قبل سقمك وحياتك قبل موتك." Yang artinya, tanamlah kepada semua umatnya yang lima bersama, jaga muda sebelum tuamu kedua, jaga kaya sebelum miskinmu tiga, jaga sempat sebelum sempitmu, jaga sehat sebelum sakitmu, saat menghadapi lari. Pesan hati kepada semua umatnya, I'm not afraid.